Uhuna Yohanes Hondongam 2. Oinggan aku anakku, tula ia to'o ku pailaangan ku ande suha, ana mala tak ko umpugau dosa. Sapuk maka de entau umpugau dosa, tak lama hea akade Yesus Kristus tomalolo, laumbala ki mak tula di olona puang ngala ta'ala. Ya Kristus unto'o umbala kiak dipatei, nasuhum malan nampunyang kiak dosa ta puang ala ta'ala. Ana ta angga dosa ta mandi, sapok duka dosa na inggan na hupatau lan nindelino. Laman nasan na diwa misantongan ki puang ala ta'ala, ke dituhuk liwi inggan na pahentana. Maka den tau muuai, kuisantongan puang ala ta'ala, sapo tak disinatuhui pahentana, manasa tau ia to'o kagak-agak, anna tak deng kamaloluanna puang ala ta'ala ilang kalena. Sapo menna-menna siuntuhu isi dasik dai pahentana, tau ia to'o sundu mipak kamasena lako puang ala ta'ala. Menna-menna muuai, deng kasih lombungangku puang ala ta'ala, tak malah talamak pugok susi Yesus Kristus. Susin to'o la dipangisani diwa, untuhu iki puang ala ta'ala. Uwak solaku tuku kamasei, inde kutulisan kuwa taya pahenta manianna ditula. Sapuk pahenta mesenna untuhui, indo puha ditulasan kuwa pahandukna anam katapai kuwa puang Yesus. Muinna anna susi, inde pahenta mala duka diwa bakahu. Aka tanda sik-dasik dan pole ilampak palakuanna Kristus ane langka lemua. Anu tutuan nun tampiammu kuak kamalilingam, ana tutuan tiballa ungka masiasan tongam ilampak palakuanmu. Maka den tau muuai, tubuh ilammak kamasiasam, tak desesain napak pogosangku, sapung kahidik di solana to matappa, tau ia to'o tubuh lampi kamalilingam. Sapuk menna-menna ungka masai solana to matappa, tau ia to'o tubuh lampi kamasiasam, anna taun deng katitiduanna lana pulala meto batama dosa. Sapok menna-mennong kahidik solana, tau ia to'o mak penabakadake, akela liupi kamalilingam anna tak nisan nawa, lalu umbak nge. Aka tak nisan nusiklah kemapian anna kakadakeam. Wa anakku, ia anakku pakatu ko ende suha, aka diampunnya muka dosamu kahana pengkahana Yesus Kristus. Anna lumati nak duka inggana kuak tu titanan nambe, aka misa mokok puan Yesus to inna demi pempun diumai. Anna inggam muak duka anak muane, aka untaloin kuak tu mahajan na setam. Ia kutulasa mokok elan inde suha anakku, aka misa mokok ambeta. Anna kuam pole pilaku tu titanan nambe, aka misa mokok puan Yesus to inna demi pempun diumai. Susito duka inggam muak anak muane, aka matoto unak kape mangammu, umpelan tambu ungkuak kadana puang ala ta'ala, anna untaloi tongkuak to mahajanna setam. Daum palulako penawammu, ingganna kakadakian ilan indelino. Aka maka umpateem, manasa anna ta'i lalulako penawammu ambeta. Aka indo sipak kadakena hupatau ilan indelino, tak butu yawu mayambeta, sapuk dadi ilan lino, susinna, mak palako situhu pak puhena, melu sugali anna sapoe. Inde sinna lino solengganna kamelu angkada kena, tak ladak dak liu. Sapuk menna-menna umpalako pailokna puang ala ta'ala, latubu liu ia sudah lako salako lakona. O anakku, watunan temo ilam makiak laka puhaanna lino. Puhang kuak dipesani diwa, la sule mesa punggawana tumpo bali Kristus. Anna budan temo kende, nasuhun taisa mitawa temo laka puha anna lino. Indo tumbali Kristus, butuila siam mayala alakta, sapu manasa anna taya solata. Aka kela solata sikda-sikda, la tonteliu kia sola-sola. Sapu na pelekia, anna mala tandaan diwa, inganna tawia to'o taya solata. Sapo iko, puhang kuak dipatamai penawa masehona puang ala ta'ala, na patuhu Yesus Kristus, na suhu misa miau sekla pepak guha sala, anna pepak guha malolo. Ilan inde suha kutulasang kwa. Tak kuwa, tak na piak muissan indo kaheba kamaloloam. Sapo setongan na muissam yak kaheba kamaloloannya to. Anna muissan to yak muua, tak deng kaheba tatappa labutu lamai. Menna diwaan to kaga-aga. Indo to muuai, puan Yesus taya to puha dilantik lame pasalama. Tawian to balinna Kristus, anan tumpu palak pungala ta'ala ambeta sol anakna. Menna-mennan tumpu palai, tawia to'o tak deng kasilombungan na ambeta. Sapuk menna-menna manonton liu muakui anakna, den duka kasilombungan na ambeta. Dadi pahalu umpai lampena waliwa indu kaheba katilala sampuha hingya, mengkalau pahanduk na anna matappak kwa. Akamaka umpaten liwa, yala sakali buliung kuat to anakna anna ambeta. Anu mak kalem puang Yesus mak dandi nawa, laku bengkuak katubua sudah laku salako lakona. Ingganen dekutulasang kuak, diona tumpeh lalanna anna malakuak bulim. Sapu iko, puhang kuak nabeem puang Yesus penawa maseho na puang ngalata Allah. Anendo penawa maseho, ton taliu toh hilang kalemua, nasuhun taum pahalu den tau senga lompatudu kuak pepatudu ambakahu. Akan apatudu liung kuak penawa maseho ingganna lapahalunna, anaya to'o, tappa, tak dua baba. Ian to'an nala ton taliung kuak manonton laku Kristus. Dadi, ingganna ku anakku, laton teliu kuak manonton laku Kristus. Akamaka susi, sule tu puan Yesus umpak petang kalena, taung kiak lamahea anna masihi di olona. Dadi akamuissa miak mu'ua puang ngalata ala to malolo, nasuhum, muissa nak duka mu'ua, ingganna to makgau malolo, disangai anakna puang ngalata ala.